Abalu. Ya ini mana tenggelo? Aku berkoti waktu itu lewat gunung Simongan. Abalu, segala puji bagi Allah Taala yang mana kita masih diberi Allah Taala kesempatan sehingga bisa berkumpul di rumah Allah Taala dalam rangka menimba ilmu agama, dalam rangka mengangkat keinginan kebolehan kita, tentang agama kita. Salawat dan salam kita selalu diturunkan kepada kita yang mulia Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabat dan tabi-tabi dan umat Islam yang sentiasa mengikuti ajaran Nabi SAW yang baik dan benar. Kemudian kami menyampaikan dari Yayasan Alimu Kupang yang mana mengadakan dauroh kajian selama 3 hari dengan mengundang Ustaz Abu Amar Al-Huyami dan Pemuda Sekolah Dakwah ke Kupang. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Muslim dan Salman Al-Qaisi dan Kiriri, yang mana dia mulai pengajian dari hari Jumat kemarin. Kemudian kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Imam, kepada Ketua Yayasan dan Takmir Masjid Baitul Aman Rumas yang telah memberi kesempatan kepada kami agar dapat mengisi pengajian di waktu 2 sampai mendekati waktu 2. Insya Allah pada kajian ini akan dibawakan oleh Abu Amar Al-Huyami dengan tema Indahnya Usul Khotimah, dan insya Allah akan dimulai sampai mendekati waktu duhur sekitar jam 10.15 dan sisanya yang bertanya jawab sampai mendekati waktu duhur. Pada waktu duhur adalah jam 11.35 3.4, sehingga kita memanfaatkan waktu untuk juga keluar untuk bisa bertanya agar waktu yang dibutuhkan gitu. Baik, para iman juga mohon siapkan kertas salat tulisnya agar nanti bisa mencatat apa yang disampaikan dan semua kita bisa menggapai menulang faedah dari ilmu yang disampaikan oleh beliau. Dan kami berharap agar para jemaah yang di luar sudah bisa masuk, ada yang di belakang sudah bisa masuk ke depan agar kajian sudah bisa dimulai. Kepada Ustaz Abu Amar Al-Huyami kami persilakan tempat yang sebelum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'da يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الآباء والأمهات الإخوان والأخوات para hadirin dan hadirat, para bapak, para ibu, para jamaah sekalian rahimakumullah. Tidak lupa kepada segenap para pemirsa dimanapun berada, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik serta hidayah kepada kita semua. Amin. Daurah kita pada duha hari ini adalah majlis yang ketiga. Insyaallah ta'ala pada pembahasan daurah di safari dakwah kita untuk materi kita kali ini akan menyebutkan materi sekitar husnul khatimah yang diberi judul atau diberi tema indahnya husnul khatimah. Pada majlis safari dakwah kita, majlis yang ketiga atau majlis yang keempat ditambah dengan khutbah Jumat yang kemarin, kita melanjutkan pada materi husnul khatimah dan kita memandang bahwa tidak ada perkara yang lebih kita butuhkan dan lebih kita harap-harapkan selain daripada husnul khatimah. Khatimah yang dimaksudkan adalah penutup atau hal penutupan. Yang dimaksudkan dengan husnul khatimah adalah penutup dari kehidupan kita yang baik. Bagaimana mendapatkan husnul khatimah? Berarti dengan mengakhiri kehidupan kita di dunia di atas kebaikan. Oleh karena yang namanya kematian datang yang tidak pernah disangka. Ajal siapapun tidak pada diri orang yang memiliki ajal, tetapi ajal siapapun ada di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah Azza wa Jalla merahasiakan datangnya ajal. Sebagaimana sudah kita sebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla satu-satunya zat yang mengetahui perkara yang gaib, dan di antara kunci ilmu gaib yang lima adalah tentang kematian atau tentang ajal. Dia Azza wa Jalla menyebutkan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satupun jiwa yang mengetahui saat kapan dan di mana dia itu mendapatkan kematiannya. Ketika tidak ada satu penjiwa yang tahu tentang kapan dan di mana dia mendapatkan kematiannya, maka sungguh yang namanya husnul khatimah, akhir dari kehidupan yang baik yang diharapkan oleh setiap muslim mukmin, adalah perkara yang benar-benar harus dipersiapkan. Yang benar-benar harus dipersiapkan. Tidak ada kata pertanyaan kapan kita harus menyiapkan, sebagaimana tidak ada saat sedang di mana kita harus mempersiapkan. Karena itu tadi saat kapan dan saat di mananya kita didapati kematian, kita tidak mengerti. Ajal datangnya tiba-tiba. Wa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau mereka sudah tiba ajalnya, tidak lagi mereka kuasa untuk menyegerakannya, tidak pula mereka kuasa untuk menundanya. Artinya ketika datang kematian, maka saat itu pula akan datang kematian. Apakah seseorang datang kematiannya dalam keadaan berbuat baik sehingga Allah akan tutup hidupnya dengan husnul khotimah, atau seseorang na'udzubillah datang kematiannya dalam keadaan dia berbuat jahat sehingga Allah akan tutup kehidupannya dengan su'ul khotimah. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla pesankan kepada orang-orang yang beriman bagaimana agar orang-orang yang beriman mendapatkan husnul khotimah. Dia azza wa jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan jangan sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan kalian muslimun, berserah diri kepada Allah dengan bertauhid, berserah diri kepada Allah dengan beribadah kepadanya subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi dan meninggalkan syirik dan perbuatan-perbuatan yang berbau kesyirikan. Ayat ini tidak sekedar perintah bertakwa, tetapi ayat ini adalah pesan wasiat dari Allah Azza wa Jalla agar orang-orang yang beriman senantiasa menjaga takwanya dengan harapan ketika datang kematiannya, dia dalam keadaan berserah diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga dia akan mendapatkan husnul khotimah. Ayat ini memesankan kepada kita orang-orang yang beriman agar berharap husnul khotimah, dan ayat ini menunjukkan kepada orang-orang yang beriman bahwa husnul khotimah didapatkan dengan berserah diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di atas takwa kepadanya subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla juga berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat nomor 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan ibadahlah kamu kepada Rabbmu, yaitu kepada Allah, hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga datangnya keyakinan kepadamu. Manusia apabila belum datang keyakinan, dia tidak akan yakin. Banyak manusia yang dia tidak yakin. Orang-orang yang lalai, orang-orang yang mereka cinta dunia, orang-orang yang cinta pekerjaan, orang-orang yang cinta materi, banyak yang mereka dilalaikan dari keyakinan sehingga mereka kehidupannya tidak memiliki keyakinan. Sampai datang kematian baru mereka yakin. Dan Allah SWT mengingatkan, sampainya datang keyakinan tidak boleh orang yang beriman melainkan beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa itu keyakinan? Para ulama menyebutkan, hatta ya'tiyakal yaqin, hatta ya'tiyakal maut, yaitu sehingga datang kepada kalian kematian. Kenapa kematian dikatakan al-yaqin? Orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak beriman, mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada di akhir. Sampai kapan mereka akan mau beriman? Kita berusaha mendakwahkan kepada mereka iman, mereka tidak mau beriman. Kita berusaha dengan baik-baik mengajarkan iman kepada mereka, tetap mereka tidak mau beriman. Sampai pun kita perangi mereka untuk beriman, bisa jadi mereka akan membela kekufuran dan tetap tidak mau beriman. Sampai nanti datang kematian mereka, baru mereka akan mengetahui. Yang dulu mereka dustakan, yang dulu mereka ingkari, yang dulu mereka tidak imani bahwa ada kematian yang menyakitkan, bahwa ada hari kebangkitan yang mereka nanti akan ditanya tentang perbuatan-perbuatan mereka. Semua itu didustakan. Mereka tidak mau meyakini, mereka tidak mengimani. Begitu datang kematian, mereka tidak bisa lagi berdusta. Mereka tahu benar bahwa ternyata apa yang selama ini mereka dustakan adalah perkara yang benar. Apa yang mereka dustakan, yang mereka ingkari selama di dunia ini adalah perkara yang yakin. Perkara yang niscaya terjadi dan mereka sudah mendapatkan keyakinan tersebut. Dan apalah artinya keyakinan jika itu datangnya setelah kematian. Allah Azza wa Jalla memerintahkan agar orang-orang yang beriman tetap beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sehingga datang kematian. Dan ini juga menunjukkan isyarat dari Allah Azza wa Jalla agar orang yang beriman menjaga ibadahnya supaya apa? Supaya mendapatkan husnul khatimah. Sehingga ketika datang kematiannya, dia dalam keadaan beribadah kepada Allah. Dia dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Dia dalam keadaan beribadah kepada Allah dengan amal-amal soleh yang dia lakukan. Apabila demikian, berarti kehidupannya ditutup dengan ibadah. Dan kehidupan yang ditutup dengan ibadah adalah kehidupan yang mendapatkan khusyuk. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah Allah supaya kita bertakwa, perintah Allah supaya kita hidup beribadah secara terus menerus sampai datang kematian adalah untuk mendapatkan husnul khatimah. Perlu ditegaskan tentang masalah ini. Jadi berbeda antara berharap husnul khatimah, yaitu benar-benar berharap, dengan sekedar berangan-angan mendapatkan husnul khatimah. Terkadang kita terlena dengan doa yang dipanjatkan oleh sebagian kita meminta kepada Allah husnul khatimah. Terlena dengan doa yang dipanjatkan oleh para khatib, para ustaz, para tuan guru. Semoga kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Kita sudah merasa cukup dengan itu. Kita tidak tahu bahwa sesungguhnya mendapatkan husnul khatimah bukan perkara yang mudah. Tetapi harus ada takwa yang kontinu. Harus ada kesungguhan di dalam menjaga amal. Sampai datangnya kematian yang kita tidak tahu kapan datangnya kematian. Dan di saat di mana kita akan didatangi kematian. Oleh karenanya, husnul khatimah perkara yang mudah tentunya bagi orang-orang yang oleh Allah mudahkan. Tetapi menjadi perkara yang sulit dan tidak mudah bagi orang-orang yang oleh Allah tidak diberi taufik, karena memang dia hanya berangan-angan mendapatkan husnul khatimah dan dia tidak berdoa, tidak berusaha untuk menggapai husnul khatimah. Husnul khatimah itu tidak bisa diketahui kecuali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena husnul khatimah tidak sekedar zahir, tidak sekedar lahiriah, tetapi husnul khatimah adalah perkara yang batin. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menerima amalan-amalan ibadah, dan kita tidak tahu amalan ibadah yang mana yang Allah terima. Sebagaimana pula Allah SWT menerima seseorang yang beriman dengan amalan ibadahnya, orang yang beriman yang mana yang Allah terima amalan ibadahnya. Sebagaimana perkara niat di dalam hati yang kita tidak tahu mana orang yang ikhlas dari orang yang pamrih. Sebagaimana perkara niat ada dalam hati, ikhlas juga di dalam hati. Maka sesungguhnya ini menjadi rahasia betapa kita tidak tahu tentang siapa yang husnul khatimah dari siapa yang tidak husnul khatimah. Meskipun secara zahir kita melihat orang itu mati di atas amal yang kita saksikan. Tidak semua orang yang mati di atas amal yang kita lihat, kita saksikan, mendapatkan husnul khatimah. Terkait dengan mana amalan-amalan yang diterima oleh Allah yang ikhlas, dari mana amalan-amalan yang Allah tidak terima karena tidak ikhlas. Di dalam hadis disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi al-kitabu fayamalu bi amali ahli an-nari fayadkhuluha wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dira'un fayasbiqu alaihi al-kitabu fayamalu bi amali ahli al-jannati fayadkhuluha. Benar-benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ada seseorang yang dia di dalam kesehariannya nampak benar, dia melakukan perbuatan-perbuatan ahli syurga, dia merupakan orang yang mengamalkan amalan-amalan yang layaknya orang yang mengamalkan ialah penduduk syurga, tetapi kenyataannya tidak demikian. Sampai pun orang memandang, orang melihat, seandainya orang ini mati, orang ini kayak-kayaknya dijamin syurga. Rasulullah mengatakan, hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa dira, sehingga tatkala tak ada lagi jarak antara orang itu dengan syurga kecuali hanya satu jengkal saja. Satu jengkal saja, kurang satu langkah orang ini melangkah, dia akan masuk ke dalam syurga. Fayasbiqu alaihi alkitab. Kenyataannya orang ini tertulis, tercatat, bukan termasuk golongan orang-orang ahli jannah. Dalam catatan takdir orang ini tertulis, dia adalah termasuk golongan ahli nar. Faya'malu bi'amali ahli nar. Ternyata benar. Kejadian yang ada, relata yang kenyataannya sama persis dengan takdirnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang ini ternyata di ujungnya, dia melakukan perbuatannya orang-orang ahli neraka. Fayadkhuluha, ternyata akhirnya dia adalah masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Dalam kesehariannya, apa yang nampak oleh kita? Orang melakukan perbuatan amalan-amalan penduduk syurga, tetapi kenyataannya Rasulullah mengkhabarkan orang ini masuk ke dalam neraka. Padahal tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali, antara dia dengan syurga kecuali satu jengkal. Tetapi dia dimasukkan ke dalam neraka. Dan dia ternyata masuknya ke dalam neraka. Na'udzubillah. Dan benar-benar ada seseorang yang dia adalah orang-orang yang mengamalkan amalan penduduk neraka. Jahat. Amalannya amalan kedurhakaan, amalan maksiat. Sehingga tidak ada lagi jarak antara orang ini dengan neraka melainkan sejengkal saja. Di dalam catatan takdir orang itu tercatat dia termasuk penduduk ahli jannah. Dia termasuk ahli jannah, termasuk penduduk syurga. Apa yang di mata orang, apa yang dilihat oleh manusia, dia itu tidak ada kebaikannya. Kalau orang macam ini kalau mati sudah celaka orang ini. Neraka orang ini kalau mati. Karena yang nampak, yang dilihat oleh manusia demikian. Tetapi dalam catatan takdir yang itu merupakan rahasia Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Zat yang maha tahu bagaimana dan seperti apa keadaan amalan orang-orang, amalan hamba-hamba ini. Sampai akhirnya amalan Allah maha tahu. Dan Allah maha mengetahui bahwa orang ini adalah penduduk syurga. Allah maha tahu bahwa orang ini di akhir hidupnya dia melakukan amalan penduduk syurga. Faya'malu bi'amali ahli jannah. Orang ini kemudian melakukan amalan penduduk syurga, fayadkhuluha, dan kenyataan dia masuk ke dalam syurga. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini rahasia. Yang nampak di mata orang bisa adalah kebaikan-kebaikan. Yang lahir di mata orang adalah kebaikan-kebaikan. Tetapi siapa yang tahu tentang hatinya manusia? Bisa jadi karena pamrih, karena riaan. Dia melakukan semuanya karena riya. Riya itu adalah pamrih untuk dilihat manusia supaya orang memujinya. Itu saja yang diharapkan. Seandainya ditakdirkan manusia semuanya buta, dia tidak akan beramal. Dia tidak akan berbuat. Kenapa saya melakukan? Semua orang merem. Tidak ada yang melek. Tidak bakal ada orang yang memuji saya. Tidak bakal ada orang yang memberikan pamrih saya. Maka dia tidak melakukan. Menunjukkan dia berbuat demikian memang riaan. Tidak ikhlas karena Allah. Meskipun di mata manusia, meskipun manusia semuanya memuji dia, tetapi di mata Allah dia adalah terhina. Meskipun di mata manusia dia dinilai inilah penduduk surga, tapi di mata Allah dia adalah orang yang dihina dan dicampakkan ke dalam neraka. Hadis ini menunjukkan kepada kita dua faedah tadi. Yang pertama, bahwa amalan apapun yang akan menjamin seseorang selamat adalah niat ikhlasnya. Dan niat ikhlas Allah Azza wa Jalla yang Maha tahu, sehingga kita tidak tahu siapa di antara manusia yang melakukan amal kebaikan yang dia mendapatkan husnul khotimah dari yang tidak mendapatkan husnul khotimah. Bagaimana apabila kita melihat orang yang beriman, dia melakukan amalan-amalan solehnya, kemudian dia mati, apakah kita katakan dia adalah orang yang husnul khotimah? Tidak, karena kita tidak tahu. Kita berharap, kita berdoa, kita memohon kepada Allah, ya Allah, semoga saudara saya yang meninggal ini Engkau memberikan husnul khotimah. Khususnya saya melihat dia adalah orang-orang yang baik. Saya melihat dia orang-orang yang melakukan amal-amal soli sampai kematian. Kita hanya bisa berdoa. Adapun tentang hakikatnya apakah dia husnul khotimah atau tidak, itu haknya Allah Ta'ala. Demikian kita, seorang yang beriman, seorang muslim yang kita saksikan dia tidak berhenti dari perbuatan dosanya, seorang muslim, seorang mukmin yang kita saksikan dia mati dalam keadaan berbuat dosa, tidak bisa kita mengatakan orang ini mati dalam keadaan berdosa, neraka orang ini, tidak bisa. Sul khatimah orang ini, tidak bisa, karena urusannya ada adalah haknya Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana kita menyikapinya? Selagi dia muslim mukmin, maka takutlah kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku lihat saudaraku ini muslim, saudaraku ini melakukan perbuatan dosa, ya Allah, ampunilah dosanya. Ampunilah dosanya ya Allah. Itu yang kita harap-harapkan. Supaya saudara muslim kita juga mendapatkan ampunan dan dimasukkan ke dalam surga. Karena kita tidak tahu apakah dia husnul khotimah, apakah dia husnul khotimah. Bagaimana hatinya seseorang kita tidak mengetahui. Begitulah yaitu menyikapi seorang muslim, seorang mukmin. Yang kedua faedah hadis itu, bahwa amalan-amalan yang kita lakukan sesungguhnya yang menentukan adalah khotimahnya. Penutupnya itu yang menentukan. Sehingga di dalam hadis yang lainnya Nabi telah menyebutkan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman itu bil khawatim, tergantung atau terkait dengan khotimahnya, dengan penutupnya. Jika penutupnya baik, maka husnul khotimah. Jika penutupnya tidak baik, maka su'ul khotimah. Keberuntungan orang-orang yang husnul khotimah dan kecelakaan orang-orang yang su'ul khotimah. Maka hendaknya orang menjaga amal ibadahnya sebagaimana yang Allah perintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan sekali-kali pun jangan kalian mati melainkan dalam keadaan kalian berserah diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah perintahkan agar bertakwa sampai datang kematian. Supaya apa? Supaya sampai datang kematian orang mendapatkan husnul khotimah. Allah perintahkan ibadah sampai datang kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. dan beribadah kepada Rabbmu sampai datang kematianmu. Sampai datang kematianmu. Ini adalah juga pesan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala supaya orang mendapatkan khatimah, penutup dari kehidupannya dengan amal yang baik. Sehingga diharapkan dengan penutup kehidupannya amal yang baik tersebut, dia mendapatkan husnul khatimah. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana orang yang beriman yang masih hidup, dia hendaknya senantiasa husnuzon kepada Allah, senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Demikian pula orang yang mendapati kematian, hendaknya tetap berbaik sangka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena berbaik sangka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mendatangkan kebaikan dari Allah sebagaimana yang kita sangkakan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam hadis qudsi Allah SWT berfirman, ana inda dhanni 'abdi, aku akan perlakukan hambaku sebagaimana persangkaan baiknya hambaku tersebut terhadap. Apabila hambaku itu berprasangka baik kepadaku dengan kebaikan, maka Allah akan perlakukan hamba itu sesuai dengan prasangkanya. Sehingga seorang mukmin tidak boleh berburuk sangka kepada Allah. Kenapa kamu tidak mau berdoa? Berdoalah kepada Allah supaya apa yang kamu harapkan dimudahkan. Tidak, aku sudah beberapa kali berdoa, tapi Allah tidak mau mendengarkan doa saya. Berkali-kali saya berdoa, doa saya tidak dikabulkan oleh Allah. Berarti Allah tidak mendengarkan doa saya. Ini su'udzon kepada Allah. Kalau Anda su'udzon kepada Allah, maka Allah akan perlakukan Anda sebagaimana Anda prasangka Anda kepada Allah SWT. Ketika Anda berprasangka Allah tidak mendengarkan doa Anda, maka Allah tidak akan mendengarkan doa Anda. Tapi kalau Anda berprasangka baik kepada Allah, apakah kamu belum berdoa? Kok kamu sih seperti ini? Sudah, saya sudah berdoa. Saya yakin sudah dikabulkan, tetapi mungkin Allah memberi saya kebaikan yang lain. Saya tahu ada kebaikan-kebaikan yang saya dapatkan dari kehidupan saya. Meskipun dalam hal ini saya belum dikabulkan, saya akan tetap berdoa kepada Allah dan berharap kebaikan. Allah akan perlakukan dia sesuai dengan kebaikan yang dia prasangkakan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena doa para jamaah yang dirahmati Allah SWT, apabila Allah tidak kehendaki mengabulkan apa yang dimintanya oleh seorang hamba ini, berarti Allah Maha Tahu, Dia Zat yang Maha Mengetahui bahwa ini bukan kebaikan. Apabila dikabulkan sekarang, baik bagi Anda. Oleh karena Allah memberi yang lain. Ima akan diberikan kebaikan yang lain. Kalau tidak begitu, Anda diberi pahala karena Anda berdoa. Berdoa adalah ibadah. Berarti Anda sedang beribadah kepada Allah. Kalau tidak begitu, akan disimpan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah akan berikan pahala dan ganjaran dari apa yang Anda berdoa nanti di akhirat. Dan Allah Maha Tahu kebaikan apa yang kita butuhkan. Kita sendiri tidak mengerti kebaikan apa yang untuk kita sekarang ini. Bisa jadi kita merasa kebaikan saya adalah sekarang saya PNS, jadi PNS, dan saya lulus PNS. Orang beranggapan begitu. Dia tidak tahu bahwa sesungguhnya kalau dia lulus PNS tidak baik baginya. Tapi dia berdoa demikian oleh karena Allah Maha Rahman. Allah Maha Sayang kepada hambanya, Maha Rahim kepada orang yang beriman. Allah tidak kabulkan doanya. Pun dia itu minta kepada Allah, malam-malam dia salat malam minta, ya Allah, berilah aku lulus CPNS ya Allah. Allah tidak kabulkan. Karena Allah Maha Tahu kalau Anda diluluskan, Anda tidak baik menjadi CPNS, menjadi PNS. Dan kita tidak tahu. Tetapi Allah diberi yang lain. Enggak tahunya disukseskan dengan usaha yang dia lakukan. Dia mulai menggeluti bidang tertentu, kemudian dulunya dimudahkan, sukses. Dia mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat melebihi saudara-saudara yang PNS. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Rasul juga mewasiatkan kepada orang-orang yang beriman, apabila tidak mendapati kematian, la yamutunna ahadukum illa wa huwa muhsinudz dzanni billah wa huwa yusudz dzanna billahi azza wa jalla. Janganlah salah seorang di antara kalian mati melainkan dia dalam keadaan berhusnuzan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Orang yang beriman, para bapak, para ibu, hidupnya ada di antara tiga rukun. Yang tengah, yang paling depan adalah al-hub, cinta, mahabbah. Yang kanan adalah ar-raja, yang kiri adalah al-khauf. Ini jalan kehidupan beragamanya orang yang beriman. Ini adalah jalan yang dilalui oleh yang beriman, dan itu pula rukun ibadah yang dilakukan orang yang beriman. Dia beribadah kepada Allah karena cinta. Cinta ada di ujung, mahabbah. Kemudian dia beribadah kepada Allah karena harapan, ar-raja. Dia beribadah kepada Allah karena kecemasan, ada al-khauf. Di saat orang mendapatkan kematian, apa yang paling diharapkan? Hidup kembali, apakah mati dalam keadaan dirahmati Allah? Mati dalam keadaan dirahmati Allah. Maka husnudzan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika seseorang mendapatkan kematian, dia harus husnudzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Besarkan harapan, ya Allah, ku cinta engkau, sehingga terimalah amalanku ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Aku berharap engkau memberikan husnul khotimah kepadaku ya Allah. Jangan kau beri aku su'ul khotimah ya Allah, kecemasan dan juga harapan. Aku beribadah kepada engkau karena aku cinta, aku agungkan engkau ya Allah. Ada kecintaan. Inilah orang-orang yang beriman. Sehingga orang yang beriman dipesankan oleh Nabi, jangan pernah orang yang beriman itu mati melainkan dalam keadaan husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan bekal untuk menggapai husnul khotimah. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sejumlah amalan, ada sejumlah keadaan apabila seseorang yang beriman matinya dalam sebuah amalan itu atau dalam keadaan-keadaan tersebut, maka itu sebagai tanda-tanda, sebagai tanda-tanda kabar gembira yang Allah Azza wa Jalla segerakan untuk diketahui, sebagai tanda-tanda dan kabar gembira akan datangnya dan adanya husnul khotimah. Apa di antara tanda-tanda dari husnul khotimah? Apabila seseorang kematiannya di atas salah satu saja dari sejumlah tanda-tanda husnul khotimah ini, maka benar-benar itu adalah kabar gembira yang Allah segerakan, yang patut kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkannya. Karena itu adalah kabar gembira dari husnul khotimah yang semua kita mengharapkannya. Yang pertama, apabila seseorang menjelang kematiannya dia mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, mudah apa sulit? Mudah. Sampai pun orang yang tidak beriman saya mendengar, dia bisa mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah, padahal dia tidak beriman. Karena dia harus bergaul dengan orang-orang yang beriman, bergaul dengan kaum muslimin. Dia mengucapkan salam dengan fasih, mengucapkan kalimat-kalimat tahmid alhamdulillah dengan fasih, mengucapkan subhanallah dengan fasih, bahkan mengucapkan la ilaha illallah dengan fasih. Tetapi bukan karena dorongan iman, dorongan pergaulan. Dorongan pergaulan. Lisannya mengucapkan, mengikrarkan, tapi hatinya menggan. Apa buktinya? Dia terus beribadah kepada selain Allah. Dia terus beribadah kepada selain Allah. Dia beragama dengan agama selain Islam, bukan agamanya kaum muslimin. Ini yang menunjukkan bahwa kalimat yang dia ucapkan bukan kalimat iman, tetapi adalah kalimat pergaulan. Bagi seorang muslim, seorang mukmin mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah begitu mudah. Tetapi apakah juga seperti itu mudahnya ketika seseorang mendapati kematian? Apakah juga sebegitu mudahnya orang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah di saat dia sedang karat maut? Padahal baginda Nabi telah menyebutkan di dalam hadis yang sahih, Al-Imam Al-Hakim meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah telah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang kalimat ucapan terakhir hidupnya di dunia yang dia pernah ucapkan, lafaz-lafaz yang dia ucapkan dengan lisannya ketika hidup di dunia, yang paling terakhir menjelang kematiannya adalah kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka orang ini dijamin masuk ke dalam surga. Menunjukkan ucapan kalimat tauhid tanda-tanda dari husnul khotimah. Ada faedah, sehingga barang siapa yang dia ingin dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla bisa mengucapkan kalimat tauhid, maka senantiasa pelajarilah kalimat tauhid, senantiasa ucapkan kalimat tauhid, yakini kalimat tauhid, amalkan kalimat tauhid, perjuangkan kalimat tauhid, bela kalimat tauhid, sehingga layaknya kehidupan dia adalah bertauhid. Maka begitu cara seseorang bagaimana oleh Allah sudah diberi taufik untuk matinya nanti mudah di atas kalimat tauhid. Ini di antara rahasia kenapa ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, majlis-majlis tidak berhenti dari membahas masalah tauhid. Tidak berhenti membahas masalah kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di antaranya ada mereka berharap agar Allah Azza wa Jalla memberikan taufik sampai datang kematian mereka menyebutkan kalimat tauhid, kalimat persaksian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Karena oleh Allah Azza wa Jalla seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Seseorang akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah subhanallah, apabila menjelang kematiannya dia dituntun, ditalkin untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, Allah yang dia lafadzkan bukan kalimat tauhid. Banyak peristiwa yang nyata, kisah yang nyata terjadi sesungguhnya. Orang ditalkinkan untuk mengucapkan kalimat tauhid tetapi dia tetap mengucapkan kalimat yang biasa dia ucapkan. Yang dia suka sumpah serapah. Dia sumpah serapah. Yang dia biasa menyanyi, menyanyi dia. Padahal yang ditalkinkan bukan menyanyi, bukan senandung lagu dan nyanyian. Tetapi kita ditalkinkan la ilaha illallah, dia yang disebutkan bukan lafaz la ilaha illallah tetapi nyanyian. Karena oleh Allah saja seseorang akan dimatikan di atas kebiasaannya. Maka ketika seseorang kebiasaannya mengkaji tauhid, kebiasaannya dia pengajian akidah iman, akidah tauhid, pembahasannya adalah demikian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia yakini tauhidnya, dia amalkan tauhidnya, dia perjuangkan tauhidnya, dia bela tauhidnya. Sehingga hidupnya adalah tauhid. Maka Allah diberi taufik ketika nanti wafat dia dimudahkan untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang kedua, di antara tanda-tanda husnul khotimah adalah orang yang mati syahid di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana orang yang mati syahid di jalan Allah, kematiannya semata-mata untuk li'i'la'i kalimatillah, untuk memenangkan kalimat Allah, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Bukan untuk yang lain-lain. Bukan untuk pamrih. Bukan untuk kelompok, bukan untuk bangsanya. Bukan untuk sukunya. Bukan. Bukan untuk marganya. Bukan membela keluarga besarnya. Bukan. Bukan membela ormasnya. Bukan. Tetapi dia berjuang li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dia berjuang adalah ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. Dia menghadapi lawan-lawan yang memusuhi kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebenarnya dia perjuangkan kalimat tauhid la ilaha illallah, sebenarnya dia akan korbankan apa yang dia miliki dari raganya, dari jiwanya pun juga demi kalimat tauhid la ilaha illallah, bukan yang lainnya. Maka orang yang wafatnya dalam kalimat tauhid, untuk membela kalimat tauhid, maka dia adalah fisabilillah, dia orang-orang yang mati syahid, yang oleh Allah SWT akan diberi syurganya. Allah SWT menyebutkan, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian menyangka bahwa orang-orang yang mereka dibunuh di jalan Allah itu mereka mati. Sungguh mereka adalah hidup di sisi Allah, di sirat mereka. Yurzaqun, dan mereka diberi rezeki oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Menunjukkan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah tabaraka wa ta'ala dengan ikhlasnya, mereka mendapatkan khusnul khatimah. Karena dijamin oleh Allah SWT akan dimasukkan ke dalam syurganya. Dan perlu panjenengan ketahui bahwa di antara sabilullah, jalan Allah, adalah jalan menuntut ilmu. Di antara sabilullah ada jalan menuntut ilmu. Barang siapa yang dia keluar dari rumahnya, dia ikhlas bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, tidak riaan, tidak sumatan, tidak ada pamrih riak, tidak ada pamrih sum'ah untuk didengar orang. Karena dia mendapatkan seruan, panggilan dari Allah Azza wa Jalla untuk dia berilmu, untuk dia menuntut ilmu, untuk dia mendalami ilmu. Dan dia melakukan itu adalah ikhlas karena Allah. Maka dia keluar dari rumahnya sampai nanti pulang kembali fi sabilillah. Rasulullah telah menyebutkan tentang masalah ini, man kharaja min baitihi talaban lil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang dia keluar dari rumahnya, dia keluar untuk menuntut ilmu, maka dia fi sabilillah sampai dia pulang, sampai di rumahnya kembali. Maka berbahagialah orang-orang yang rajin menuntut ilmu. Dan ikhlaskan niatnya orang-orang yang rajin menuntut ilmu. Kita tidak tahu datangnya kemanapun dan di mana. Bisa jadi ketika seorang datang di pengajian, di perjalanan dia mendapatkan kematiannya. Maka dia fisabilillah. Berbahagialah orang-orang yang demikian. Berbahagialah orang-orang yang demikian. Pagi-pagi orang ini berangkat menuju majlis ilmu. Pagi-pagi dia berangkat menuju majlis pengajian dengan ikhlas. Dia mendapatkan kematian, orang memandang, nah orang itu rugi. Nah, pagi-pagi waktunya orang jogging, dia malah pergi pengajian, mati di jalan lagi. Orang memandang begitu. Dibandingkan dengan orang yang pagi-pagi siap-siap dengan sepatunya, dengan telinganya macam-macam, dengan handuknya macam-macam, dengan mata kacanya dan macam-macam, dia jogging kemudian mati di pinggir jalan. Mungkin orang akan menilai, oh untung sekali orang ini, mati sudah puas dia menikmati hidupnya. Bisa jadi orang begitu. Disangkanya ini orang yang mati ini tidak ada ruginya. Sudah sarapan dan sudah kenyang tadi dia itu. Sudah makan bubur ayam juga tadi itu. Nah, sudah makan nasi kuning tadi dia itu misalnya. Nah, untung orang ini matinya. Jogging puas lagi dia. Nah, sementara orang yang berangkat pengajian dia mati disangka dia ada rugi mati. Dia tidak tahu bahwa sesungguhnya ada fisabilillah, ada yang itu bukan fisabilillah. Mana dalilnya mati jogging fisabilillah? Tidak ada. Maka beruntunglah orang-orang yang ikhlas menuntut ilmu. Datang di pengajian untuk menuntut ilmu dengan ikhlas. Ada menempuh jalan fi sabilillah. Yang ketiga, Musuh Fatimah adalah orang yang mati atau meninggal terbunuh di medan jihad, atau orang yang meninggal dalam keadaan sedang ihram berhaji. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, di mana telah beliau telah bersabda, man qutila fi sabilillahi fa huwa shahidun wa man mata fi sabilillahi fa huwa shahidun. Dan siapa yang dia terbunuh di jalan Allah, maka dia syahid. Sebagaimana orang yang dia mati di jalan Allah, yang pertama tadi, yang kedua tadi, sebagaimana orang yang dia mati di jalan Allah, fa huwa shahidun, maka dia pun juga orang yang syahid. Disebutkan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih adalah Nabi telah menyebutkan berkenaan dengan seorang sahabat yang ihram waktu itu, kemudian dia terjatuh dari untanya, kemudian wafatlah orang ini. Maka Rasul bersabda, isiluhu bima isidrin wa kafinuhu fi sufi sawbaihi wa la tukhammiru ra'sahu fa innahu yub'atsu yawmal qiyamati mulabbiya. Mandikan, untuk mau mengkafaninya, dan jangan ditutup kepalanya, jangan ditutup kepalanya, karena sesungguhnya dia kelak oleh Allah akan dibangkitkan di hari kiamat mulabbiyan, dalam keadaan bertalbiyah, menunjukkan orang yang mati dalam keadaan ihram husnul khatimah. Yang keempat, di antara tanda-tanda husnul khotimah adalah orang yang ujung dari amal perbuatannya adalah ketaatan. Orang yang dia mendapatkan kematiannya dalam keadaan dia sedang beramal ketaatan. Namanya amal ketaatan banyak. Duduk di majlis pengajian amal ketaatan. Mencatat ilmu amal ketaatan. Sedang belajar ilmu agama di pondok pesantren beramal ketaatan. Membaca Al-Quran, amal ketaatan. Berangkat sholat jamaah ke masjid, amal ketaatan. Berzikir, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, amal ketaatan. Dan banyak amal ketaatan yang lain. Bersedekah, amal ketaatan. Semua amalan yang Allah perintahkan, yang Allah puji, yang Allah berikan janji pahala bagi orang yang melakukannya, semuanya adalah amal-amal ketaatan. Maka barang siapa yang dia matinya di atas amal ketaatan, sungguh dia akan mendapatkan tanda-tanda dari husnul khatimah. Ada kabar gembira bahwa dia adalah orang-orang yang akan mendapatkan husnul khatimah. Diriwayatkan dari Huzaifah radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Imam Ahmad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillahi khutima lahu biha dakhala al-jannah, wa man soma yawman ibtigha'a wajhillahi khutima lahu bihi dakhala al-jannah, wa man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha'a wajhillahi khutima lahu biha dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan ikhlas, lalu hidupnya diakhiri dengan kalimat yang dia ucapkan dengan ikhlas tersebut, dakhalal jannah, niscaya dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan barang siapa yang berpuasa satu hari dan dia berpuasa ikhlas mengharapkan pahala dari Allah tabaraka wa ta'ala, dan hidupnya ditutup dengan puasa sehari itu, puasa yang dia lakukan ikhlaskan Allah tadi, dakhalal jannah, niscaya dia masuk surga. Wa man tasaddaqa, barang siapa yang bersedekah, disedekahkan dengan satu sedekah yang dia ikhlas mengharapkan ganjaran wajah Allah, dan hidupnya ditutup dengan sedekah yang dia ikhlas tadi, dakhalal jannah, niscaya dia juga akan masuk ke dalam syurga. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa macam-macam amal ketaatan yang menjadi penutup dari kehidupan seseorang merupakan tanda bahwa orang itu adalah orang yang mendapatkan tanda dari husnul khotimah. Yang kelima, termasuk tanda-tanda dari husnul khotimah adalah orang mendapatkan kematiannya di saat dia itu berupaya membela terhadap lima perkara yang oleh syariat memang ini harus dibela. Di saat orang itu sedang mempertahankan lima perkara yang memang oleh syariat ini perkara harus dipertahankan, yaitu mempertahankan agama, mempertahankan atau membela jiwanya, mempertahankan atau membela harta yang jadi miliknya, mempertahankan atau membela kehormatan dirinya, dan mempertahankan atau membela akalnya. Lima ini adalah perkara yang wajib untuk kita bela apabila ada bahaya-bahaya yang akan mengancamnya. Dan membela lima perkara ini termasuk jihad atau perjuangan, sehingga apabila seseorang sampai terbunuh karena untuk membela lima perkara tersebut atau salah satu di antara lima perkara tersebut, maka sungguh dia mendapatkan tanda-tanda husnul khotimah. Disebutkan dari Sa'id bin Zaid telah bercerita bahwasanya Nabi telah bersabda, man qutila duna malihi fawa syahidun, waman kutila duna ahli fawwa syahidun, waman kutila duna dinihi fawwa syahidun, waman kutila duna damihi fawwa syahidun. Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia mati syahid. Kita memiliki hak atas harta yang kita miliki, yang memang itu adalah harta kita, dan harta yang kita miliki oleh Allah sudah diberi kehormatan. Allah memberi penghormatan, memberi kehormatan, sehingga tidak boleh diganggu sedikit pun harta yang dimiliki seorang muslim. Allah beri kehormatan sehingga tidak boleh diganggu harta seorang muslim. Sedikitnya tidak boleh, bagaimana dengan banyaknya? Sekalipun tidak boleh, bagaimana berulang? Perhatikan, diganggu dengan cara yang tidak benar. Bulanan, meskipun hanya 1%. Tidak menutup pokoknya, tetapi yang penting dia memberi ribanya. Setiap bulan dia bayar ribanya. Ditangi, ditarik ribanya. Didatang, ditarik ribanya. Tidak boleh mengganggu hartanya orang-orang yang beriman, meskipun dengan alasan membayar ribanya. Orang tidak menyebut itu riba, disebutnya bunga. Sebenarnya untuk memperindah saja. Bunga kan orang senang semuanya dengan bunga. Laki-laki senang dengan bunga, wanita lebih senang dengan bunga. Atau terbalik, wanita senang bunga, laki-laki lebih senang dengan bunga. Sehingga disebut bunga, tidak disebut riba. Itu riba namanya, bukan bunga. Itu namanya riba, bukan bunga. Haram bagi orang mengganggu hartanya orang-orang yang beriman. Meskipun 1% saja. Meskipun 1% saja. Apabila orang dirampas hartanya, dia bela, mati-matian dia perjuangkan. Apabila dia terbunuh dalam rangka membela harta yang dia memilikinya, fawa syahidun. Dia mati syahid. Wa man kutila duna ahli fawa syahidun. Barang siapa yang dia mati terbunuh membela istrinya, karena istri adalah kehormatan. Ini keluargaku adalah kehormatanku. Barang siapa yang mengoyak kehormatanku, aku akan bela. Isinya dijarah orang, isinya diganggu orang, diusili orang, dia bela. Ini kehormatan saya ini. Saya sebagai seorang muslim, sebagai seorang suami, tidak relakan apabila anda mengganggu saya. Apabila dia bela istrinya sampai dia terbunuh, fawa syahidun. Dia mati syahid. Kalau istrinya diganggu, dia diamkan, berarti dia matinya mati konyol. Istrinya diganggu orang, dia diamkan. Dia enggak cemburu dengan istrinya. Dia enggak cemburu dengan kehormatannya. Mati konyol yang demikian. Dayus. Dias adalah perkara dosa besar. Itu seorang suami yang enggak cemburu lagi terhadap istrinya. Enggak cemburu istrinya diganggu orang. Enggak cemburu istrinya itu dipelototi, dilihatin orang. Tidak cemburu istrinya itu menjadi tontonan manusia. Diasa. Dosa diasa adalah dosa besar yang harus diwaspadai. Wa man kutila duna dini fawa syahidun. Barang siapa yang dia mati karena membela agamanya, maka dia syahid. Agama adalah perkara yang sangat prinsip. Sehingga para sahabat pun memberikan contoh kepada kita, mereka perjuangkan agama mati-matian. Mati-matian. Mereka pertaruhkan rumah, perniagaan, tinggal untuk agama. Pertaruhkan nyawanya untuk agama. Musuhi paman-paman mereka, perang melawan paman-paman mereka. Kamu yang terbunuh atau aku yang mati, syahid mati masuk surga demi agama. Mereka berjihad melawan bapak-bapaknya. Dipertaruhkan bapaknya demi agama. Karena bapaknya tidak beriman. Bapaknya tetap di dalam agama syirik. Sementara anaknya masuk Islam bersama Rasulullah waktu itu. Ada beberapa sahabat seperti itu. Demi agama. Benar bahwa agama adalah perkara yang sangat prinsip. Apabila seorang dijajah agamanya, maka wajib dia perjuangkan. Ini perkara agama. Anda tidak boleh main-main dengan agama saya. Kalau masalah pribadi saya, mungkin saya lebih lunak, saya bisa maafkan. Tetapi ini masalah agama. Saya tidak boleh main-main dengan masalah agama saya. Anda tidak boleh mempermainkan agama saya. Anda yang mati atau saya yang terbunuh di jalan Allah. Seorang muslim membela agamanya, fawa syahidun, maka dia orang yang syahid. Wa man kutila duna dami fawa syahidun. Barang siapa yang dia terbunuh membela dirinya, maka dia mati syahid. Ada orang mau membunuh dia, ada orang mau membunuh diri, maka dia boleh membela diri. Membela diri tidak boleh dengan menganiaya. Saya kasih triknya untuk membela diri. Apabila ada orang jahat yang dia mengganggu kita, lihat dia dengan apa mengganggu kita. Kalau dia bawa senjata, anda juga harus bawa senjata. Dia membawa senjata tajam, jangan anda membawa senjata tajam. Bawalah senjata tumpul. Lumpuhkan dengan sekali pukul, jangan mengulang dua kali atau tiga kali, bahkan tidak boleh. Lumpuhkan dengan sekali pukul. Karena hukum itu demikian. Hukum itu demikian. Bilalah diri siapapun yang mengganggu. Dan di dalam Islam diperintahkan demikian. Dan Rasul juga mengajarkan demikian, sekali pukul. Apabila ada orang mengintip rumah Anda, tidak mengapa picikkan rumahnya dengan jari Anda atau dengan batang kayu yang Anda miliki. Sekali saja. Tidak boleh diulang. Dan itu tidak ada hukum di dalam syariat Islam. Dan di dalam hukum yang berlaku pun itu bukan terkena hukum. Karena orang memasuki area yang itu sungguh privasinya adalah rumah tangga. Kenapa sekali? Karena kita tidak ingin menganiaya, tetapi kita membela diri. Tetapi kita membela diri. Jangan dengan senjata tajam, dengan senjata tumpul. Lumpuhkan sekali, pukul. Nah, lumpuhkan sekali, pukul. Dicatat ini penting. Nah, trik ini. Kemudian yang keenam, di antara tanda-tanda husnul khotimah adalah orang yang mati dalam keadaan bersabar, berharap pahala dari Allah karena sebab beberapa penyakit atau sakit yang diderita. Ada beberapa sakit atau penyakit yang apabila seorang menderita penyakit itu, dia bersabar mengharap ganjaran dari Allah sampai dia mendapatkan kematian, maka dia syahid. Di antaranya adalah ta'un. Penyakit ta'un adalah penyakit yang menyerang perut. Orang menyebutnya sakit apa? Lepra. Disebutkan oleh Rasulullah, at-ta'unu syahadatun likulli muslimin. Penyakit ta'un atau lepra itu, jika menyerang seorang muslim sampai wafat, adalah tanda-tanda syahadah, tanda-tanda syahidnya seorang muslim. Di antaranya juga penyakit perut secara umum. Abu Hurairah telah menyebutkan bahwa Rasulullah telah bersabda dalam riwayat Imam Muslim, "Man mata fil batni fa huwa syahidun." Barang siapa yang mati dengan sebab sakit yang menimpa perutnya, fa huwa syahidun, maka dia adalah mati syahid jika dia bersabar dan mengharap pahala dari Allah tabaraka ta'ala. Kemudian yang ketujuh, di antara tanda-tanda mati syahid atau di antara tanda-tanda husnul khatimah adalah kematian seorang istri di saat nifasnya. Yaitu nifas apa? Kematian sebab kelahiran atau persalinan. Kematian seorang istri atau seorang ibu dengan sebab persalinan, maka menjadi tanda-tanda husnul khatimah. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu telah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau telah bersabda, al wal mar'atu yaqtuluha waladuha jam'a shahadatun yajruha waladuha. Yajruha waladuha bisururihi ilal jannati. Dan seorang ibu yang dia mati oleh sebab anak yang dilahirkan, bukan sebab anaknya yang membunuh ibu, bukan. Tapi dia mati karena sebab anak yang dilahirkan. Karena persalinan. Berarti anak yang dilahirkan oleh ibu karena persalinan itulah ibunya itu kemudian meninggal adalah syahadatun. Termasuk tanda-tanda mati syahid. Kelak kata Rasulullah disebutkan, anak yang dilahirkan itu nantinya akan mendorong dan menarik ibunya untuk dimasukkan ke dalam syurga dengan tali pusar yang ada padanya. Akan ditarik ibunya untuk menuju syurga bersamanya. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang ke-8, di antara tanda-tanda husnul khatimah adalah kematian dengan sebab tenggelam, kebakaran dan tertimpa reruntuhan. Disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Asyuhada'u khamsatun, al-mat'unu wal-mabtunu wal-gharaqu wa sahibul hadmi." Orang yang terkategorikan mati syahid itu ada 5. Orang yang terkena penyakit ta'un yang tadi sudah disebutkan. Dan orang yang mabtun, yang matinya karena penyakit atau sakit yang diderita di perut. Wal-gharaqu, dan orang yang kematiannya karena terbenam atau tenggelam. Tenggelam di air. Tenggelam di danau, tenggelam di lautan. Tenggelam di banjir. Adalah tanda-tanda mati syahid. Wa sahibul hadmi, dan orang yang kematian karena reruntuhan. Reruntuhan bangun rumahnya. Reruntuhan karena ada longsor. Atau yang semisalnya. Itulah tanda-tanda dari mati syahid. Termasuk dihukumi orang yang matinya kena reruntuhan adalah orang yang mati tertabrak. Orang yang kematiannya tertabrak. Maka termasuk kategori tanda-tanda dari husnul khotimah. Disebutkan di dalam riwayat dari Jabir bin Abi Atiq. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abi Dawud, Imam Nasai dan Imam Hakim. Bahwasanya Rasulullah telah bersabda, "Asyuhada'u sab'atun siwal qatri fi sabilillah." Yang tergolong mati syahid ada 7. Selain dari orang yang terbunuh di jalan Allah. Al-mat'unu, orang yang terkena penyakit ta'un, syahidun syahid. Wal-ghariqu syahidun, orang yang matinya tenggelam syahid. Wa sahibu dzatil jambi syahidun, dan orang yang dia karena mempertemukan atau mendapatkan orang yang berselisih tetapi dia dibunuh. Berarti utusan juru damai. Tetapi dia dibunuh maka dia syahidun. Wal mabtunu, dan orang yang mati karena sakit yang menimpa perutnya, syahidun syahid. Wal hariqu syahidun, dan orang yang matinya karena terbakar, syahidun. Wal yamutu tahtal hadmi, dan orang yang kematiannya di bawah reruntuhan, syahidun syahid. Wal mar'atu tamut bijuma'in syahidatun, dan wanita atau seorang istri yang kematiannya karena persalinannya juga syahidatun, itu mati syahid. Yang 9, di antara tanda-tanda husnul khatimah adalah mati di malam Jumat atau di hari Jumat. Disebutkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda, "Ma min muslimin yamutu yawmal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqqahu Allah fitnatal qabri." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Tidak ada seorang muslim pun yang dia mendapati kematiannya di hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah Azza wa Jalla akan jaga orang ini dari fitnah kubur. Penjagaan Allah kepada orang yang meninggal dari fitnah kubur termasuk tanda-tanda kebaikan. Berarti Allah SWT akan jaga orang ini dari fitnah kubur, dari petaka-petaka kubur dan yang lain-lainnya. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, sudah terakhir, berarti sudah mau selesai pengajian. Kok lama sekali pengajian ini? Kalau sudah ada kata-kata terakhir begitu, senang, senyum. Dari tadi cemberut saya. Ini kabar gembira, kabar gembira. Yang terakhir dari tanda-tanda khotimah. Materi masih berlanjut. Materi masih berlanjut setelahnya. Yang ke-10. Di antara tanda-tanda husnul khatimah adalah kematian yang didapatkan tanda-tanda ada peluh keringat di jidat, di dahinya orang-orang yang meninggal. Tidak semua orang yang meninggal itu berkeringat dahinya. Tidak semua orang yang meninggal itu berkeringat di dahinya. Dan di antara tanda-tanda husnul khatimah, jika orang yang meninggal itu berkeringat jidatnya, berkeringat dahinya. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah dari Al-Husayb radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, "Al-mu'minu yamutu bi araqil jabin." Di dalam lafaz yang lainnya Rasul bersabda, "Mautul mu'mini bi araqil jabin." Seorang yang beriman itu dia akan mati dalam keadaan berpeluh keringat jidat dahinya. Ketika Rasul menyebutkan seorang beriman itu, menunjukkan ini adalah sebuah tanda-tanda bahwa jika kematian seorang ada seperti itu, dia adalah mukmin. Dia adalah orang yang beriman, yang diterima imannya, yang ditetapkan imannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal masalah iman, para bapak, para ibu, iman dan tidak adanya iman, apa konsekuensinya? Surga atau neraka? Ketika Rasulullah menyebutkan bahwa al-mu'minu yamutu bi araqil jabin, seorang yang beriman kematiannya adalah dengan peluh keringat pada dahinya, Nabi telah menetapkan, menegaskan di dalam hadis ini, apabila seseorang beriman dan imannya diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan tandanya adalah ketika kematian bi araqil jabin, akan berpeluh berkeringat jidat atau dia. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah beberapa di antara tanda-tanda dari husnul khatimah. Yang setelah ini kita hendaknya menyadari bahwa tidak semua tanda-tanda itu mudah, dan tidak semua tanda-tanda itu kita sanggup menanggungnya. Siapa yang mau mati dalam keadaan tenggelam? Padahal itu tanda-tanda mati syahid. Siapa yang mau mati dibunuh orang? Padahal itu tanda-tanda mati syahid. Siapa ibu-ibu yang mau mati setelah melahirkan anaknya? Padahal itu tanda-tanda mati syahid. Siapa yang mau mati ditimpa reruntuhan? Padahal tanda-tanda mati syahid, tidak ada yang mau. Tetapi begitulah kematian, rahasianya di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu pula husnul khatimah. Tanda-tandanya adalah dijelaskan dan diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak dijelaskan siapa orang yang mendapatkan husnul khatimah. Berarti yang paling mudah tepatlah pesan dan wasiat yang juga paling mudah. Kita ringkas bagaimana untuk mendapatkan husnul khatimah yang Allah SWT menjadikan itu sebagai sebab. Jika seseorang menempuh bab ini, mudah-mudahan dia oleh Allah diberi taufik kematiannya dengan husnul khatimah. Yang pertama adalah dengan bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, Allah SWT telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan di dalam hadis Allah telah menyebutkan, ittaqillaha haitsuma kunt wa bi sayyi'atil hasanati tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allah SWT mewasiatkan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasulullah mewasiatkan, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun, situasi kondisi macam apapun kalian berada. Dan perturutkan setelah amal keburukanmu dengan amal kebajikan. Niscaya amal kebajikan dan menghapuskan amal keburukan. Dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Bertakwa selain menunaikan apa yang Allah perintahkan, bertakwa adalah dengan meninggalkan apa yang Allah Azza wa Jalla larang. Kemudian yang kedua, di antara sarana yang menjadi sebab seseorang bisa mendapatkan husnul khatimah adalah senantiasa berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barang siapa yang dia senantiasa menjaga zikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengingat Allah dengan lisan dan hati, menyebut nama Allah dengan lisan dan dengan hati, berzikir kepada Allah dengan lisan dan hati, selagi dia itu tidak memiliki hajat untuk bicara yang lain, dia berzikir. Dia jual beli, dia jual beli. Dia mengajar, dia mengajar. Dia memberi nasihat kepada istri, memberi nasihat kepada istri. Dia ajak bicara oleh ayah dan ibunya, dia bicara. Dia perlu berbicara kepada orang lain, dia bicara. Tetapi selain itu dia berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barang siapa yang dia menjaga berzikir kepada Allah, kemudian Allah SWT tutup penghidupannya, Allah akhiri amal perbuatannya di dunia dengan berzikir, dengan mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala, apalagi yang dia jadikan zikirnya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, maka niscaya dia akan mendapatkan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapan yang dia ucapkan di dunia adalah La ilaha illallah, sungguh dia akan masuk ke dalam syurga. Nabi ditanya, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hasan, tentang amalan apa yang paling afdol. Ayul a'mali afdolu, amalan apa yang paling afdol ya Rasulullah? Qala Rasulullah bersabda, antamuta yawma tamutu wa lisanuka radbun min dzikrillah. Amalan yang paling afdal adalah di saat engkau mendapati kematian, di hari kematianmu tersebut dalam keadaan lisanmu basah dengan zikir kepada Allah. Lisanmu basah berzikir kepada Allah, menunjukkan senantiasa berzikir kepada Allah tabaraka wa taala termasuk amalan yang afdal, termasuk amalan yang menjadi sebab-sebab diberikannya husnul khatimah. Allahumma ij'al khaira a'malina khawatimaha. Ya Allah, jadikanlah akhir dari amalan-amalanku, kebaikan-kebaikan amalanku adalah di penghujung-penghujung dari amal dan kehidupanku. Wa khaira ayyamina yawma liqa'ika. Dan jadikanlah ya Allah kebaikan dari hari-hari yang aku jumpai di dunia ini adalah hari yang paling baik, adalah hari di mana aku mendapatkan kematian untuk bertemu denganmu. Wa ja'alna ma'allatina antalihim fi jannatika wa jiwarik. Dan jadikanlah kami ya Allah bersama orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka di surga-Mu dan di sisi-Mu. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala alam. Inilah yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya menuju husnul khatimah. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita menjadi tiga buat kita untuk kita. Tapi kau masih dalam masa.